Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa imanan wa 'amalan shaliha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa bi sanadil muttasilin ila musannif rahimahullah al-'allamah Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabihi Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim wasalna ila qawlihi musannifu rahimahullahu taala al-khamis ay yatanazzahu 'an dani'il makasibi wa radiliha tab'an wa 'an makruhiha 'adatan wa syar'an. Naam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada sore hari kali ini untuk melanjutkan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Kita telah sampai pada adab atau sifat yang kelima dari pembahasan fasul awal fi adabihi fi nafsihi. Ya, fasal yang pertama yaitu adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Kita telah sampai pada adab yang kelima, yaitu qala musannifu rahimahullahu taala, berkata Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, al-khamis ay yatanazzahu 'an dani'il makasibi wa radiliha tab'an. Dan hendaknya seorang alim, seorang pengajar, seorang pelajar membersihkan dirinya, mensucikan dirinya andani ilma kasib dari profesi-profesi pekerjaan yang dianggap rendah dan hina oleh orang-orang. Wadiliha. Dani itu rendah ya. Wadil juga hina. Sama. Radi dani itu sama makna. Ya andani ilma kasib dari rendah, dari profesi-profesi yang dianggap rendah oleh orang-orang, waradiliha, dan profesi-profesi yang dianggap hina oleh orang-orang, tab'an, ya, secara tabiat, secara urf. Maka sebenarnya profesi-profesi ini adalah halal di mata syariat. Dalam Islam, profesi-profesi ini adalah halal. Namun, di dalam urf masyarakat, di kota tersebut misal atau di negara tersebut ya, secara adat mereka menganggap atau memandang pekerjaan-pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan yang hina ya, sebagaimana mungkin di ya di Indonesia ini ya, ada beberapa pekerjaan walaupun secara zahir itu secara agama Islam itu dianggap halal, namun orang-orang menganggapnya rendah, ya hina. Ya, sebagaimana mungkin tukang bersih-bersih, ya tukang pengumpul sampah, ya tukang pengumpul sampah. Tukang pengumpul sampah, secara syariat Islam halal kita membersihkan sampah. Kemudian kita mendapatkan bayaran dari hal tersebut secara syariat adalah halal. Namun secara tabiat syariat atau secara urf, secara adat orang-orang Indonesia, maka ini adalah pekerjaan yang rendah, yang hina. Maka ketika ada seorang ulama, seorang thalabul ilmi, seorang ustad, mereka bekerja sebagai pengumpul sampah misal, maka tidak ada wibawa yang muncul di depan masyarakat. Maka hendaknya seorang alim, seorang ustadz, seorang pengajar, hendaknya menghindari pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Dan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap makruh, baik itu dianggap makruh secara adat usia atau dianggap makruh secara syariat. Ya. Maka di sini Ibnu Jama'ah menjelaskan dua jenis pekerjaan yang harusnya dihindari oleh seorang alim. Yang pertama, secara syariat itu halal, namun secara adat istiadat masyarakat itu dianggap jelek, hina. Kemudian jenis pekerjaan yang kedua adalah secara syariat dianggap makruh dan juga secara adat dianggap makruh. Kemudian Ibnu Jama'ah memberikan contoh-contoh apa saja pekerjaan yang dianggap makruh atau dianggap hina oleh masyarakat. Kelhijamah, sebagaimana hijamah, tukang bekam. Maka tukang bekam, ya, secara syariat Islam, ya, walaupun ini ada perbedaan pendapat, maka yang paling rajih menurut kami bahwa pekerjaan hijamah ini secara syariat adalah hukumnya makruh. Ya, makruh, karena menggabungkan dua pendapat. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat akan masalah ini, ya bolehkah menjadikan tukang bekam sebagai profesi, pekerjaan? Di satu sisi, banyak hadis-hadis Nabi yang melarang, bahkan mencela profesi tukang hijamah ini. Di satu sisi, ya, ada yang membolehkan atau menceritakan Nabi memberikan upah kepada tukang bekam. Ya. Maka dengan menggabungkan dua dalil-dalil ini, ya, yang lebih baik atau lebih menenangkan hati adalah hukumnya makruh. Maka hadis-hadis yang menjelaskan tentang buruknya atau terlarangnya menjadikan tukang bekam sebagai profesi, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, syarul kasbi mahrul bagi, wasamanul kalbi wakasbil hijam. Syarul kasbi mahrul bagi, seburuk-buruk profesi, seburuk-buruk penghasilan adalah mahrul bagi, ya, upah yang didapatkan dari berzina. Wasamanul kalbi, dan upah atau uang yang didapatkan dari menjual anjing. Ya, menjual anjing. Kemudian wakasbil hijam, dan upah yang didapatkan dari orang yang membekam. Maka di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW mencela orang yang mengambil upah atau menjadikan tukang bekam sebagai profesi, bahkan disejajarkan dengan upah pezina, ya, yang dimana jelas bahwa perbuatan menjadi pezina atau PSK adalah pekerjaan yang haram, jelas sudah. Kemudian disandingkan juga dengan, ya, upah atau uang yang didapatkan dari menjual anjing. Ya, disepakati para ulama bahwa anjing adalah hewan yang najis. Dan sesuatu yang najis tidak boleh untuk dijual belikan, bahkan tidak sah. Para ulama mengatakan jual belinya tidak sah, dan uang yang didapatkan adalah uang haram. Maka di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW menjandingkan upah yang didapat dari tukang bekam dengan mahrul bagi, upah yang didapatkan dari berzina, dan upah atau uang yang didapatkan dari menjual anjing. Ya. Dan hadis yang lainnya yang semakna dengan hadis ini, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Samanul kalbi khabith, wa mahrul bagi khabith, wa kasbul hijam khabith." Ya. Uang yang didapatkan dari menjual anjing, ya, termasuk khabis, ya, jelek, ya, hina, khabis, ya, buruk, pokoknya. Ya, khabis ini maknanya lebih jelek dari sesuatu yang jelek, ya, paling jeleknya jelek, ya, khabis, ya. Kemudian wa mahrul bagi khabis, ya, upah bezina juga khabis, ya, jelek, buruk. Wa kasbil hijam khabis, dan pendapatan yang didapat dari tukang hijamah, orang yang membekam, juga khabis, ya, buruk, jelek, buruk, ya. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya pekerjaan hijamah atau menjadikan tukang bekam sebagai hijamah atau sebagai pekerjaan adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian beberapa hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah terhadap orang yang membekam beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hajama Abu Thayyibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara lahu bisa'in min tamrin wa amara ahlahu ay yukhaffifu min kharajihi." Naam. Ya, maka Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, "Hajama Abu Thayyibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ya, Abu Thayyibah, beliau juga termasuk sahabat, pada suatu hari membekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara lahu bisa'in minan tamrin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Anas bin Malik untuk memberikan satu sok dari tamar, satu sok kurma kepada Abu Thayyibah. Wa amara ahlahu ay yukhaffifu min kharajiha, dan memerintahkan keluarganya untuk diringankan, ya, diringankan bebannya. Nah, jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan upah terhadap tukang bekam. Maka jalan yang paling aman adalah menggabungkan antara dua dalil tersebut, sebagaimana kaidah para ulama usul fiqh, ya, ketika ada dua dalil yang bertentangan, maka hal pertama yang dilakukan adalah menggabungkan dua dalil. Karena menggabungkan dua dalil adalah yang lebih utama. Karena dengan menggabungkan dua dalil, kita bisa mengamalkan dua hadis sekaligus, tanpa harus menolak salah satunya. Namun apabila tidak bisa digabungkan, maka sebagian ulama berpendapat tawakuf, ya, berdiam diri, tidak mengambil pendapat, ya, sampai jelas atau dia mendapatkan jalan. Sebagian pendapat mengambil jalan kedua, yaitu mencari mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih terakhir diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang pertama atau hadis yang terakhir, ya, menghapus hadis yang pertama. Nasih dan mansuh. Namun apabila tidak diketahui mana yang awal, mana yang lebih terakhir, maka dicapai jalan ketiga, yaitu tarjih, metode tarjih, mengambil mana yang lebih rajih. Dan ini konsekuensi dari tarjih adalah menolak hadis dan menerima hadis lainnya. Maka ketika kita bisa mengamalkan dua hadis sekaligus, mengapa kita harus terus menolak salah satunya? Maka itulah alasan para ulama bahwasanya jalan yang paling pertama ditempuh adalah jamak bainahuma, atau menggabung antara dua hadis tadi. Sehingga ketika menggabung dua hadis tadi, jalan yang paling selamat adalah mengatakan bahwasanya pekerjaan hijamah adalah makruh. Pekerjaan hijamah adalah makruh. Apabila tidak ada pekerjaan lain, maka boleh untuk ya, menjadikan hijamah sebagai pekerjaan. Maka ini termasuk kategori pekerjaan jenis kedua yang dikatakan oleh Ibnu Jamaah, yaitu wan makruhiha adatan wa syar'an, dari pekerjaan-pekerjaan yang dianggap makruh baik itu secara syariat maupun secara adah atau adat kebiasaan. Wadibaghah, kemudian contoh yang kedua yang diberikan Ibnu Jamaah rahimahullah adalah pekerjaan dibaghah, yaitu mensamak kulit. Ya, mensamak kulit. Jadi dahulu orang yang mensamak kulit ya, ketika menyembelih hewan ternak kemudian disamak itu mendapat upah. Maka ini secara syariat adalah halal, boleh, namun dianggap oleh masyarakat pada saat itu adalah pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang hina. Maka ini termasuk kategori yang pertama yang dikatakan oleh Ibnu Jamaah, yaitu andani ilmakasibi waradiliha tob'an. Ya. Profesi-profesi yang dianggap hina dan rendah oleh manusia, oleh masyarakat, namun secara syariat itu hukumnya adalah halal. Nam, wasorof dan sorof, yaitu money changer, ya, tukar menukar uang. Maka ini pekerjaan yang rodil, ya, termasuk yang pertama dianggap jelek oleh masyarakat, namun secara syariat adalah boleh. Wasiyaghah, yaitu siyaghah ini adalah tukang tempa emas, ya, tukang yang membuat, membentuk emas sehingga menjadi perhiasan dan lain sebagainya. Ya, tukang emas. Bukan tukang emas dalam artian jual beli emas, tidak. Tapi tukang emas yang dia menempa emas, ya, sehingga membuatnya menjadi berbagai bentuk perhiasan dan sebagainya. Maka siyaghah adalah pekerjaan yang termasuk dalam kategori pertama, yaitu pekerjaan yang hal menurut syariat Islam, namun dianggap rendah oleh masyarakat pada zaman Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, khususnya di Arab sana. Maka di sini sekali lagi seorang alim yang membersihkan dirinya, selayaknya membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, menjauhkan dirinya dari dua pekerjaan ini. Dua pekerjaan yang secara syariat adalah halal, namun secara adat manusia, masyarakat, ya, bisa menurunkan wibawa seorang alim. Sehingga ketika seorang alim menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama, membacakan dalil, membacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak timbul dalam hati masyarakat untuk rasa hormat. Sehingga mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh alim. Karena mereka memandang rendah pekerjaan alim tersebut. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang dianggap makruh, baik itu secara syariat maupun secara adat. Yang secara adat sudah jelas, ya, sebagaimana yang pertama. Namun secara syariat, ya, makruh dalam arti fikih adalah apabila ya, dia dikerjakan, dia tidak mendapatkan ikob, tidak mendapatkan hukuman. Namun lebih baik untuk ditinggalkan. Maka secara syariat asalnya adalah boleh. Namun sebagai seorang alim, sebagai seorang pengajar, orang yang berilmu, ya, selayaknya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang makruh. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, menjauhkan hal-hal dari hal-hal, menjauhkan diri dari hal-hal yang makruh. Karena bagaimana seseorang akan mengikutinya, menerimanya, melihat sosoknya, sedangkan dia mengerjakan hal-hal yang makruh, ya, yang dianggap oleh masyarakat sebagai hal sesuatu yang tidak seharusnya dikerjakan oleh seorang alim. Ya. Baik. Kemudian Ibnu Jamaah berkata, "Wa kadzalika yatajannabu mawadhi'at tuhm tuhmi wa in ba'udat." Ya, dan juga selayaknya bagi seorang alim, seorang pembelajar atau pengajar, selayaknya mereka yatajannabu mawadhi'at tuhm, yang menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang membuatnya ya tertuduh, ya, yang menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap dirinya. Wa in ba'udats, walaupun mereka atau sebenarnya seorang alim itu jauh dari hal tersebut. Ya. Jadi di sini ada kategori ketiga, yaitu seorang alim itu sebenarnya jauh dari hal tersebut. Namun ketika seorang alim itu yang menempatkan dirinya sehingga timbul omongan-omongan masyarakat, maka seharusnya untuk dijauhi. Ya, misal ya, contoh misal seorang alim membonceng wanita yang bukan mahramnya. Seorang alim membonceng wanita yang bukan mahramnya. Ya. Maka di sini masyarakat akan memandang buruk. Ya, akan timbul prasangka buruk terhadap alim walaupun dia tidak tahu kejadian sebenarnya. Ya, kejadian sebenarnya adalah ada seorang wanita tua renta misal ya meninggal atau kecelakaan di jalan, tidak ada yang bisa mengantarkan atau tidak ada orang lain yang menolongnya, sehingga seorang alim tersebut terpaksa membawa wanita tersebut, yang membonceng wanita tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Itu kejadian yang sebenarnya. Namun manusia, masyarakat, ya, mereka tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Maka ketika mereka melihat seorang alim, ustadz, kiai, pengajar, membonceng wanita yang bukan mahramnya, maka akan timbul prasangka-prasangka buruk di dalam, di mata manusia. Akan timbul prasangka-prasangka buruk di mata manusia. Sehingga seorang alim, seorang ustadz, kiai, selayaknya menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini. Ya. Walaupun secara syariat ini dibolehkan, halal. Darurat, maka boleh seorang ya membonceng wanita karena ini darurat menyangkut nyawa dan nyawa manusia, karena nilai dari manusia adalah sangat besar. Yes, dijaga oleh Allah. Namun dengan begitu dia menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk di hadapan masyarakat. Maka selainnya ini dihindari. Ya, mungkin misal menyuruh orang atau menelpon seseorang untuk mengantarkannya, ya, perempuan dan lain sebagainya, atau membonceng atau menyewa angkutan umum rame-rame sehingga tidak terkesan berdua dan membonceng wanita yang bukan mahram berduaan dan lain sebagainya, ya, maka ini harusnya dilakukan oleh seorang alim. Sebagaimana beberapa asar atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man wada'a nafsahu mawadhi'at tuhma fala yalumanna min asa'i bihi man asa'i bihi dhon. Ya. Barang siapa yang menempatkan dirinya mawadhi'at tuhma ke dalam tempat di mana tempat tersebut, sesuatu tersebut bisa membuatnya tertuduh, sesuatu tersebut bisa menimbulkan prasangka buruk terhadap dirinya, fala yalumanna min asa'i bihi dhon, maka janganlah engkau mencela orang-orang yang timbul prasangka buruk terhadap engkau. Ya, karena engkaulah yang menempatkan mereka terhadap prasangka-prasangka terburuk tersebut. Selagi engkau bisa menghindari prasangka tersebut, ya, selagi engkau bisa menghindari tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk, menimbulkan tuduhan-tuduhan, maka yang salah adalah dirimu. Karena engkau menempatkan dirimu terhadap tempat-tempat yang demikian. Baik. Kemudian Ibnu Jamaah berkata, wala yaf'alu syai'an yatadammanu naqsa muru'atin aw ma yustankaru dhahiran. Nah, dan janganlah seorang alim, seorang kiai, seorang ustaz melakukan hal-hal yang mengandung atau menimbulkan berkurangnya muru'ah seorang alim. Ketika seseorang alim melakukan tersebut, maka muru'ahnya berkurang. Maka selayaknya seorang alim menghindari hal tersebut. Ya, semisal mungkin berjalan tanpa sendal, ya, atau mengajar tanpa peci, misal kalau di Indonesia, ya, mengajar tanpa peci. Secara syariat maka tidak diwajibkan melakukan atau memakai peci. Namun di dalam urf, ya, khususnya di Indonesia, seorang kiai yang tidak menggunakan penutup kepala, ya, yang tidak menggunakan pakaian yang bagus saat menyampaikan pelajaran dan lain sebagainya, maka dia akan mengurangi muru'ah, ya, kewibawaan alim tersebut. Ya, atau mereka, seorang alim tersebut, memakai pakaian-pakaian gaul. Ya, pakai songkok gaul, pakai kaos, dan lain sebagainya, pakai jin. Maka ini menurunkan muru'ah seorang alim. Walaupun secara syariat dibolehkan, ya, memakai jin asalkan tidak ketat, ya, boleh. Memakai kaos, boleh. Ya, tidak memakai penutup kepala, boleh. Namun hal-hal ini menimbulkan turunnya muru'ah terhadap seorang alim tersebut. Maka ketika turunnya muru'ah seorang alim, maka bagaimana bisa masyarakat akan menerima apa yang dia katakan? Bagaimana bisa orang-orang akan mendengarkan apa yang dia sampaikan? Tidak ada muru'ah di dalam dirinya. Tidak ada wibawa di dalam dirinya. Maka selainnya seorang alim menghindari hal-hal tersebut. أَوْ مَا يُسْتَنْكِرُ ظَاهِرًا وَإِنْ كَانَ جَئِسًا بَاتِنًا. Atau seorang alim itu melakukan hal-hal yang diingkari secara zahir oleh orang-orang. Wa in kana jaizan batinan. Walaupun secara batin itu boleh. Ya. Mungkin sebagaimana contohnya mungkin seorang alim, ya, salat dengan menggunakan celana pendek di bawah lutut. Menggunakan celana pendek di bawah lutut. Ya, secara atau mungkin sholat tanpa pakai baju namun menutupi pusar. Maka ini secara batin, ya, secara batin dibolehkan, sah sholatnya. Namun orang-orang masyarakat mengingkari secara zahir. Ya, keras pengingkarannya terhadap hal ini. Bagaimana bisa dia ustadz, kiai, muallim, pengajar, kok bisa-bisanya sholat tanpa baju? Ya, maka timbul pengingkaran dari orang-orang, timbul pengingkaran dari masyarakat. Walaupun di dalam syariat dibenarkan, dibolehkan. Ya, maka ini layaknya untuk dijauhi oleh seorang alim. فَإِنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِتُهْمَةٍ. Ya, kenapa? Kenapa ini selayaknya untuk dihindari? Maka Ibnu Jamaah mengatakan, fa'innahu yu'arridu nafsahu lit-tuhmah. Ya, maka bahwasanya dia mempertaruhkan nama baiknya untuk, ya, dijadikan prasangka, tuduhan. Ya, dengan melakukan hal-hal seperti itu, maka dia menjadikan nama baiknya dipertaruhkan untuk dijadikan tuduhan. Wa irdahu lil-waqi'ah. dan mempertaruhkan kehormatannya untuk dilanggar. Wayuqi'u an-nasa fid-dununil makruhati wa taqsimil waqi'ah. Ya, dan dia membuat masyarakat atau orang-orang manusia, ya, menjadikan manusia berprasangka-prasangka buruk, di mana prasangka buruk itu dibenci oleh syariat. Ya. Wa taqsimil waqi'ah, dan terjatuh pada dosa. Ya. Maka seorang alim, selayaknya seorang alim menghindarkan dirinya dari hal-hal seperti ini. Ya. Apabila manusia, masyarakat yang berprasangka buruk terhadap engkau, maka yang salah adalah engkau. Ya, yang salah adalah kalian, wahai alim, karena membuat, menjatuhkan masyarakat terhadap dosa zon, dosa buruk sangka, su'uzon. Engkaulah yang menjadikan manusia-manusia bersu'uzon kepada dirimu. Sehingga manusia-manusia tersebut atau masyarakat mendapatkan dosa dari dzon-dzon yang buruk tersebut. Fa inna ba'dadh-dhanni ism, ya, karena sebagian prasangka adalah dosa. Taib. Fa ittafaqa wuqu'a syai'in min dhalika minhu li hajatin aw nahwiha, akhbara man syahadahu bi hukmihi wa bi udrihi wa maqsudihi. Nah. Ini adalah jenis yang keempat, ya. Jenis yang keempat, fa in ittafaqa wuqu'u syai'in min dhalika. Ya, apabila di lingkungan tersebut, di lingkungan orang yang berilmu tersebut, manusia-manusia tersebut atau masyarakat bersepakat akan suatu hal. Ya. Misal di kita hidup di dalam pondok, misal kita hidup di dalam pondok. Ketika di luar pondok, hal tersebut dianggap jelek oleh masyarakat. Namun ketika di dalam pondok, ya, karena di dalamnya adalah orang-orang yang berilmu, santri dan lain sebagainya, maka mereka paham syariat. Maka ya, kesempatan untuk timbul-timbul prasangka buruk kecil, ya. Mereka memahami bahwasanya ini dibolehkan secara syariat. Liha jatin aunah wiha akhbar man syahadahu. Apabila seorang alim melakukan hal tersebut, ya, hal yang dipandang buruk oleh masyarakat luar, namun para santri memahaminya, orang-orang yang berilmu memahami hal tersebut bahwasanya hal tersebut boleh. Liha jatin, ya, karena suatu hal yang dibutuhkan, aunah wiha atau selainnya, akhbar man syahadahu bihukmihi. Maka selayaknya seorang alim tersebut mengabarkan kepada orang-orang yang melihat hukumnya. Ya. Wa bi udrihi dan udhurnya. Wa maksudihi dan maksudnya. Ya, jadi apabila dia mau tidak mau harus melakukan hal tersebut, ya, seperti tadi membonceng wanita yang bukan mahram untuk mengantarkannya berobat ke rumah sakit karena tidak ada yang mengantarkannya selain dia, maka mau tidak mau dia yang harus mengantarkannya karena tidak ada lagi orang. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, akhbar man syahadahu bihukmihi wa biudrihi wa maksudihi. Maka seorang alim itu harus mengabarkan kepada orang yang melihat, ya, hukumnya, udurnya, maksudnya. Maka dalam hal ini sampaikan udurnya, bahwasanya ini adalah wanita yang kecelakaan, hampir mati, kalau tidak ada yang menolong maka akan meninggal. Atau pada kasus yang tadi, salat dengan menggunakan pakaian, misal tidak menggunakan pakaian, sampaikan bahwasanya secara syariat ini boleh. Ya, atau dia membaca surat dengan riwayat lain, ya, riwayat wars misal. Ya, maka orang-orang awam akan merasa aneh. Ini Al-Quran apa yang dia baca? Maka seharusnya seorang alim mengabarkan, memberitahukan hukumnya kepada masyarakat bahwa inilah hukumnya. Ini adalah Al-Quran riwayat wars. Ya, bahwasanya Al-Quran memiliki 7 cara membaca dan lain sebagainya. Kai la ya'sama bisababihi aw yanfiru yanfura anhu fala yantafa bi ilmihi. Kenapa seorang alim diharuskan untuk menjelaskan hukumnya, diharuskan untuk mengabarkan maksudnya, udhurnya, kai la ya'sam bisababihi. Agar orang-orang masyarakat tidak berdosa disebabkan karena dia, karena hal tersebut menimbulkan prasangka buruk, menimbulkan isaah, kabar-kabar burung di tengah-tengah manusia. Au yanfuru anhu, atau manusia akan lari darinya. Ya, sehingga fala yantafa bi ilmihi, ya, sehingga manusia tidak bisa mengambil ilmu, manfaat ilmu yang ada pada dirinya. Ya, bagaimana manusia akan mengambil ilmu dari dirinya sedangkan manusia, masyarakat lari kabur dari engkau, ya, karena prasangka-prasangka buruk yang timbul dalam diri mereka. Wal yastafidu dzalikal jahilu bihi. Dan juga tujuannya apa? Agar orang yang tidak paham, orang yang jahil mengetahui hukumnya. Ya, yang awalnya tidak paham bahwasanya ada Al-Quran riwayat lain, maka akhirnya dia paham. Yang awalnya dia tidak mengetahui bahwasanya sholat tanpa pakaian asalkan menutup aurat boleh, akhirnya mereka tahu dan lain sebagainya. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini lamma ra'ayahu yatahaddatsu ma'a Safiyyah fawallaya. Naam. Oleh karenanya datang asar dari atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua sahabat yang melihat Nabi dan Sofiyah sedang berbicara. Ya, jadi pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf atau mau beriktikaf di masjid. Ya, sehingga istrinya Sofiyah mengantarkannya ke dalam masjid. Sebagaimana dulu tidak ada pencahayaan, ya, keadaan dulu sangat sedikit lampu atau lampu-lampu itu tidak seperti sekarang, ya, terang dan lain sebagainya, maka para sahabat, ya, melihat Nabi berduaan dengan wanita lain yang bukan istrinya, karena tidak terlihat, ya, karena gelapnya tidak terlihat bahwasanya itu adalah istri Nabi Sofiyah. Ya, kemudian dua orang ini melihat Nabi berduaan dengan wanita lain, akhirnya dia buru-buru pergi. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ara ala rislikuma innaha Sofiyyah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengabarkan kepada kedua sahabat tersebut, ala rislikuma innaha Sofiyyah. Hendaknya kalian memperlambat jalan-jalan kalian. Wahai dua orang para sahabat ini, innaha Sofiyyah. Ini adalah Sofiyyah istriku. Ya, kenapa kalian buru-buru? Ya, pelan-pelan saja, santai. Ini adalah Sofiyyah. Summa qala innas syaitana yajri min ibni Adam. Innas syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna syaitana yajri min ibni Adam majrid dam. Bahwasanya syaitan mengalir di tubuh manusia, di tubuh Bani Adam, sebagaimana mengalirnya darah. Ya, mereka mengalir di darah-darah Bani Adam. Fakhiftu ay yakdifa fi qulubikuma syai'an. Maka aku takut, ya, kalian akan berpikir macam-macam, ya. Maka aku takut setan tersebut akan melemparkan sesuatu ke dalam hati-hati kalian. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya syaitan ya sifatnya adalah sebagaimana darah manusia. Mereka mengalir di dalam darah-darah para manusia. Sangat bisa dan sangat mungkin dan sangat mudah untuk menggoda para manusia. Ya, sedikit melihat saja maka timbul dhon, ya, dilemparkan sesuatu terhadap hati-hatinya. Waruya dan diriwayat lain tertulis fatahlika, ya, maka kalian akan binasa. Maka inilah pintarnya syaitan melemparkan dhon kepada Nabi, ya, kepada para sahabat sehingga berburuk sangka kepada Nabi, sehingga buruk sangkanya tersebut akan membinasakan dia. Kenapa binasa? Ya, karena orang yang memikirkan atau berburuk sangka terhadap Nabi bisa menjadikannya kafir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khairul ummah, uswatun hasanah, sebaik-sebaik manusia, maksum, dijaga dari dosa. Tidak mungkin seorang nabi yang melakukan sesuatu keburukan. Maka apabila ada seseorang yang terbesit saja di hatinya keburukan, ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan keburukan, maka bisa jadi dia kafir. Karena berkeyakinan bahwasanya Nabi tidak maksum. Ya, bukan khairul ummah, bukan uswatun hasanah. Ya, 6. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya. Itu adalah adab yang kelima. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan adab yang keenam. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya adab yang kelima hendaknya seorang alim untuk menghindarkan dirinya dari pekerjaan-pekerjaan yang hina atau sesuatu-sesuatu yang menyebabkan dirinya dituduh atau sesuatu yang menimbulkan prasangka-prasangka sehingga mengurangi wibawanya sehingga manusia tidak mau mendengarkannya lagi sehingga ilmu Islam ya, atau ilmu Allah tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada manusia. Tayyib, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.